بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Artinya, dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada peperangan Badar, kalian berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah dan pertahankanlah diri kalian. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti pendapat kalian, pendapatmu. Maka mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulut mereka perkataan yang tidak terkandung dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maka katakanlah kepada mereka, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kalian orang-orang yang benar. Surat Ali Imran ayat 165 sampai 168. Inti dari ayat ini adalah membicarakan tentang orang-orang munafik yang mereka dicela oleh Allah pada ayat-ayat ini. Dicela oleh Allah dari dua sisi atau lebih. Yang pertama, orang-orang munafik, mereka takut untuk berperang. Yang kedua, orang-orang munafik, mereka tidak beriman kepada takdir. Sehingga mereka menyalahkan apa yang terjadi. Jadi terbunuhnya kaum muslimin di peperangan Uhud sebanyak 70 orang. Kemudian juga pelajaran yang ketiga dari cerita ini adalah buah atau buruknya bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aturan di peperangan Badar jumlah kaum muslimin lebih sedikit melawan jumlah kaum kafirin yang lebih banyak dibandingkan ketika peperangan Uhud. Tetapi mereka menang. Sedangkan ketika di peperangan Uhud jumlah kaum muslimin lebih banyak melawan jumlah kaum kafirin yang lebih sedikit dibandingkan peperangan Badar. Tetapi mereka kalah. Salah satu penyebabnya adalah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Seperti ayat yang berbunyi, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasulnya berhati-hati. Dikhawatirkan mereka tertimpa keadaan yang atau musibah di dunia atau siksa di akhirat. Di peperangan Uhud, sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ijtihad dari mereka. Bahwasanya peperangan sudah selesai sehingga mereka berijtihad untuk turun dari gunung yang disebut dengan gunung pemanah, Jabalur Rumat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar para pemanah tersebut tidak turun, baik ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menang membawa harta rampasan atau ketika jasad-jasad kaum muslimin dimakani oleh burung-burung, yaitu kalah. Tapi mereka berijtihad bahwa itu kalau seandainya peperangan sudah selesai. Ini peperangan, kalau seandainya peperangan masih berlaku. Ini peperangan sepertinya sudah selesai. Maka sebagian turun. Akhirnya Khalid ibn al-Walid bisa merangsek kaum muslimin dari belakang. Sehingga kaum muslimin yang sibuk dengan mengambil harta rampasan perang dari kaum kafirin, musyrikin, mereka mendapati musuh mereka sekitar 200 orang yang berkuda dari belakang mereka. Inilah akibat buruk bermaksiat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu 3 pelajaran minimal dari ayat-ayat yang kita baca. Kita baca tafsiran disebutkan oleh penulis. Hadza tasliyatun minallahi ta'ala li'ibadihi al-mu'minin hina asabahum ma asabahum yawma Uhud wa qutila minhum nahwa 70. Ini, yaitu ayat-ayat ini, merupakan hiburan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman ketika mereka menderita kekalahan yang telah mereka rasakan pada peperangan Uhud dengan telah terbunuhnya dari mereka kira-kira 70 orang. Ini menunjukkan bahwasanya peperangan Uhud mereka kaum muslimin kalah, yaitu terbunuh dari kaum muslimin sebanyak 70 orang. Dan ayat ini yang berbunyi awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha, dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada peperangan Badar. Nah, ini ayat sebenarnya untuk memberikan hiburan kepada kaum muslimin. Kalian bolehlah kalah di peperangan Uhud, kan sebelumnya kalian sudah menang. Makanya kan Abu Sufyan yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdesak, maka Abu Sufyan mengatakan yaumun alaina wa yaumun lana. Kemarin ketika peperangan Uhud kami kalah, perang Badar kami kalah. Sedangkan sekarang ketika peperangan Uhud kami menang. Kemudian Abu Sufyan yang waktu itu dalam keadaan musyrik mengatakan lanal uzza wa laysa lakumul uzza. Artinya yang menolong kami adalah al-uzza dan kalian tidak memiliki seorang penolong pun. Ketika Abu Sufyan yang waktu itu dalam keadaan musyrik radhiyallahu an mengatakan tentang peperangan, Rasul sallallahu alaihi wasallam diam. Beliau tidak menjawab. Akan tetapi ketika Abu Sufyan mengatakan tentang kedudukan Allah, maka Rasulullah SAW membalasnya. Kata Rasulullah SAW, "Qul," balas ucapan Abu Sufyan, "Allahu maulana wa la maula lakum. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar." Yang artinya, Allah penolong kami dan kalian tidak memiliki penolong seorang pun. Yang mati sekarang di tengah-tengah kami, dari pasukan kami, masuk ke dalam surga. Dan yang meninggal, yang mati dari pasukan kalian, masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa apabila sesuatu itu berkaitan dengan harga diri seseorang, berkaitan dengan penghinaan orang lain terhadap dirinya, biarkan saja. Manusia wajar ada yang menghina, ada yang merendahkan, ada yang memuji. Tapi kalau itu urusannya dengan Allah, ada kaitannya dengan agama Allah, ada kaitannya dengan kedudukan Allah, maka wajib dijawab. Nah, begitu pelajaran dari peperangan Uhud tersebut. Nah, ini ayat hiburan dari Rasulullah SAW. Afwan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian menang di peperangan, kalau kalian kalah di peperangan Uhud ini terdesak, maka ingat, kalian dua kali lipat kemarin menang di peperangan Badar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hiburan ataupun pelipur lara lebih tepatnya kepada hati-hati kaum muslimin yang terdesak pada peperangan Uhud. Kemudian penulis mengatakan, dan di sini penulis menyebutkan bahwa 70 yang meninggal dari kaum muslimin pada peperangan Uhud. Di peperangan Badar kaum muslimin menang. 70 juga terbunuh dari orang-orang kafir Quraisy dan 70 menjadi tawanan. Jadi dua kali lipat menangnya. Inilah yang disebut dengan pelipur lara, tasliyah dalam bahasa Arabnya. Pelipur lara, hiburan bagi kaum muslimin. Okelah kalian peperangan Uhud 70 yang terbunuh. Tapi kan kemarin peperangan Badar dari mereka 70 yang terbunuh dan dari tawanan 70 orang yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Kemudian penulis mengatakan, faqala Allah taala innakum qad asabtum minal musyrikin mithlaiha yauma Badar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu telah menimpakan terhadap kaum musyrikin kekalahan dua kali lipat pada perang Badar. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Perang Badar kaum muslimin membunuh orang-orang kafir Quraisy sebanyak 70 orang dan menawan sebanyak 70 orang. Berarti berapa kali lipat? Dua kali lipat kemenangannya. Faqataltum sab'ina min kibarihim wa asartum sab'in. Kalian membunuh sekitar 70 orang dari pembesar-pembesar mereka, bahkan yang dibunuh pada peperangan Badar pembesar-pembesar. Siapa? Abu Jahal. Pembesar-pembesar Umayyah bin Khalaf. Pembesar-pembesar yang terbunuh pada peperangan Uhud, pada peperangan Badar. Yang 70 orang itu dan menawan 70 mereka lagi. Fal yahunil amru wal takhiffal musibatu alaikum ma'a annakum la tastawuna antum wa hum. Artinya, maka hendaklah peristiwa itu menjadi terasa enteng dan musibah tersebut menjadi ringan atas kalian. Jadi kekalahan di Uhud anggap ringan karena kalian sudah menang. Menang pada peperangan Badar, lebih daripada mereka. Dan bersama itu kalian tidaklah sama dengan mereka. Fa inna qatlakum fil jannah wa qatlahum fil nar. Karena orang-orang yang terbunuh dari kalian itu berada di surga, sedang mereka di neraka. Ini bantahan kepada orang-orang munafik yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akibat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah menuju Uhud untuk perang Uhud, akhirnya terbunuhlah siapa yang terbunuh. Maka jawabannya, yang terbunuh dari kaum muslimin karena berjihad masuk ke dalam surga. Nah, ini bantahan kepada orang-orang munafik. Jadi kan orang-orang munafik itu menggunting dalam lipatan, bermuka dua, musuh dalam selimut. Sudah kalah, direcokin lagi. Sudah terdesak, malah disalah-salahkan. Bukan malah diberikan kabar gembira. Nah, ini kebiasaan orang munafik. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Taala, yang meninggal mereka meskipun 70 orang, termasuk di dalamnya adalah Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Siapa beliau? Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Meskipun demikian, maka yang meninggal di antara kaum muslimin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang meninggal dari kaum kafirin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Qultum anna hadha ay min ayna asabana ma asabana wa haz wa ma asabana wa hazamana. Artinya, kalian berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Maksudnya, dari mana datangnya derita yang telah kita rasakan itu? Dan dari mana kita dikalahkan? Ya, dari mana kita dikalahkan? Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah itu dari kesalahan diri sendiri. Hina tanaza'tum wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ketika kalian berselisih dan bermaksiat setelah Allah memperlihatkan kepada kalian sesuatu yang kalian sukai. Fa'udu 'ala anfusikum billaum wahdharu minal asbabil murdiyah. Maka kembalikanlah celaan itu pada diri kalian sendiri dan waspadalah dari sebab-sebab yang menghancurkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengatakan, katakanlah itu dari kesalahan di kalian sendiri. Sebagian ada yang mengatakan kesalahan dari kalian diri kalian sendiri, yakni mukhalafatur rummat. Yaitu maksudnya adalah penyelisihan yang dilakukan oleh pasukan pemanah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini senantiasa menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala menyelisih perintah Rasulullah berarti bukan kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian begini, tidaklah suatu kaum mentaati seorang rasul di dalam peperangan kecuali Allah akan memberikan kemenangan. Karena mereka jika taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, maka mereka berarti masuk ke dalam Hizbullah, pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Hizbullah humul ghalibun, dan pasukan Allah lah yang menang. Ini akibat bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya tidak masuk ke dalam Hizbullah. Karena tidak menjadi Hizbullah, pasukannya Allah, maka akhirnya tidak menang. Nah, ini yang dimaksud dengan ketika dikatakan itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Jadi kesalahannya adalah orang-orang yang diperintahkan, para pemanah yang diperintahkan untuk menjaga Jabal Rumat, gunung para pemanah, mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Imam As-Suddi rahimahullah dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, bisababi isyanikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina amarakum alla tabrahu min makanikum fa'asaitum. Disebabkan maksiatnya kalian kepada Rasulullah, yaitu para pemanah yang diperintahkan untuk tidak beranjak dari tempat kalian, ternyata mereka bermaksiat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, kembalikan celaan pada diri kalian sendiri. Waspadalah dari sebab-sebab yang menghancurkan. Nah, di sini saya ingin menyebutkan sebuah ayat yang sering sebagian orang salah memahami ayat ini. Ayat ini sebagian orang sering mengatakan begini. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kalau seandainya ingin kaya, bekerjalah. Kalau seandainya ingin dapat anak, menikahlah. Kalau seandainya ingin kenyang, makanlah. Kalau seandainya ingin sehat, maka beristirahatlah. Sebagian orang memahami ayat ini seperti itu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Sering mendengar ayat ini enggak? Dan sebagian juga mengatakan seperti itu. Kalau ingin kaya, bekerjalah. Ingin dapat anak, menikahlah. Ingin kenyang, makanlah. Ingin sehat, istirahatlah. Pemahaman terhadap ayat ini seperti itu adalah pemahaman yang keliru. Maksud ayat tersebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai ia mereka merubah diri mereka sendiri. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang didapati oleh kaum tersebut sampai mereka bermaksiat, akhirnya Allah timpakan musibah kepada mereka akibat maksiat yang mereka lakukan. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Allah tidak merubah nikmat pada suatu kaum sampai mereka bermaksiat, Allah rubahlah nikmat tersebut menjadi siksa. Itu pemahaman yang benar terhadap ayat tersebut. Allah tidak merubah kemenangan di peperangan Badar sampai di peperangan Uhud kalian bermaksiat, Allah rubah kemenangan menjadi kekalahan. Paham sekarang? Ya. Jadi pemahaman yang benar terhadap ayat tersebut seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat tersebut disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11. Jadi ayat tersebut bukan untuk motivasi bukan untuk motivasi mengerjakan sesuatu, tidak. Ayat tersebut maksudnya adalah ancaman, jangan sampai kalian merubah diri kalian. Yang asalnya taat menjadi maksiat, Maka karena taat menjadi maksiat, akhirnya nikmat menjadi apa? Sengsara. Yang asalnya penuh dengan kenyamanan. Orang kan asalnya penuh dengan kesehatan, ketenteraman, lapang, hidup nyaman, makan, keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kemudian dia mulai meminjam uang di bank konvensional. Riba. Mencari modal. Mulai saat itulah dia merubah apa? Dirinya. Yang asalnya lapang, sehat, nyaman, tentram, menjadi penuh dengan kesengsaraan. Siapa yang merubah? Dirinya sendiri. Allah tidak merubah sampai mereka merubah. Nah, sama itu yang terjadi pada peperangan Badar dan Uhud. Ketika peperangan Badar sangat taat kepada Rasulullah SAW, akhirnya ketika peperangan Uhud bermaksiat kepada Rasulullah SAW, akhirnya kekalahan yang ada. Nah, ini itu diperhatikan ya, ayat yang saya sebutkan tadi. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Fa iyyakum wasu'adh-dhanni billah. Janganlah kalian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qadirun ala nusrikum. Sesungguhnya Allah maha kuasa untuk menolong kalian. Walakin lahu atammal hikmah fi ibtilaikum wa musibatikum dzalik. Akan tetapi Allah memiliki hikmah yang paling sempurna dalam ujian dan musibah kalian tersebut. Walau syaa Allah lantasarahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah dapat membalas mereka. Tetapi hal itu agar Allah menguji sebagian kalian dari sebagian yang lainnya. Nah, di sini juga terdapat tasliyah, pelipur lara. Jadi kekalahan kalian, terdesaknya kalian pada peperangan Uhud, itu salah satu fungsinya, hikmahnya adalah Allah tahu akhirnya siapa yang benar-benar beriman. Dan dibandingkan siapa yang dalam keadaan munafik. Dengan kekalahan tersebut akhirnya ketahuan siapa yang beriman, siapa yang munafik. Kemudian ayat yang selanjutnya penulis mengatakan, "Tsumma akhbara anna ma asabahum yawmal taqal jam'an" jam'ul muslimin wa jam'ul musyrikin fi uhudin min al-qatl wal hazimah annahu bi idznihi wa qada'ihi wa qadarihi la maradda lahu wa la budda min wuqu'ihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya yang menimpa mereka saat bertemunya kedua pasukan, pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin di Uhud, berupa kematian dan kekalahan adalah dengan izinnya, qada dan qadarnya. Tidak ada tempat pelarian baginya dan tidak ada, dan itu pasti terjadi. Maksudnya tidak ada tempat pelarian yang dari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti terjadi. Nah, di sini terdapat keimanan kepada takdir. Ma asabaka lam yakun liukhti'ak wa ma akhtha'aka lam yakun liusibak. Apa yang menimpamu karena memang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan meleset. Dan apa yang tidak menimpamu karena memang belum takdirnya tidak akan pernah terkena. Nah, ini bagus dibawa dalam urusan takdir. Jangan sampai merasa lemah. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa putus asa. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Terutama apabila seseorang ingin menggapai asa dan cita-cita. Ternyata belum kesampaian. Makanya tugas kita kalau yang belum kesampaian mengucapkan apa? Qadarullah wa masyafa'al. Kalau terjadi sesuatu yang menimpa kita, Qadarullah wa masyafa'al. Allah bertakdir dan Allah berbuat sekehendaknya. Nah, ini sama dalam peperangan Uhud juga begitu. Bahwa kekalahan, kematian, tewasnya sebagai orang-orang yang mati syahid itu sudah takdir Allah. Tidak akan pernah meleset kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena itu sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wal amrul qadar idza nafidha lam yabqa illa taslimalah. Yang artinya, dan perkara takdir apabila telah terlaksana maka tidak ada lagi cara kecuali hanya menerimanya. Wa annahu qaddarahu li hukmi li hikamin 'azimatin wa fawaida jasimatin. Dan bahwa Allah menetapkan hal itu atas dasar hikmah yang agung dan faedah yang besar. Wa annahu liyatabayyana bidzalika al-mu'minu minal munafiqi alladzina lamma umiru bil qital wa qila lahum ta'ala qatilu fi sabilillah ay dhanban andi dhabban an dinillah wa himayatan lahu wa talaban limardatillah aw idfa'u an maharimikum wa baladikum illam yakul lakum niyyatun salihah fa abaw dhalik wa i'tadharu bi an qalu law na'lamu qitalat tab'anakum ay law na'lamu annakum yasiru bainakum bainahum qitalun lattaba'nakum wa hum kadzibah fi hadza. Artinya, dan bahwa dengan hal itu akan jelas orang-orang mukmin dari orang-orang munafik. Ini hikmah dari kalahnya di peperangan Uhud, sehingga jelas siapa yang munafik, siapa yang beriman, yaitu orang-orang yang bila diperintahkan ikut berperang, ini orang-orang munafik. Dan kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, yaitu demi membela agama Allah dan melindunginya serta mengharap ridha-Nya, atau minimal pertahankanlah kehormatan kalian dan negeri kalian. Apakah kalian tidak memiliki niat yang saleh? Maka mereka enggan ikut berperang dan membuat alasan. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikutimu. Maksudnya, sekiranya kami mengetahui bahwasanya akan terjadi peperangan antara kalian dan mereka, niscaya kami akan mengikuti kalian berperang. Nah, ini kebiasaan orang-orang apa? Munafik. Sok berani. Ya. Artinya sudah kalah kaum muslimin, kemudian mereka mengatakan, "Coba kalian ajak kita." Nah, gitu loh. Itu kan kesel sekali, Pak. Ya, sudah kalah, aturan dibesarkan hati, ini malah menggunting dalam lipatan. Coba kalian ajak kita dari awal, niscaya kita menang. Itu maksud mereka. Ya. Kemudian, ahibati hafizakumullah, wahum kadzabah. Tetapi sebenarnya mereka pendusta dalam hal itu. Qad alimu wa tayaqqanu. Sungguh mereka telah yakin dan paham. Wa alima kullu ahadin anna haula'il musyrikin qad muli'u minal haqqi wal ghaidhi 'alal mu'minin bima asabu minhum. Sungguh mereka telah yakin dan paham, dan setiap orang mengetahui bahwa kaum musyrikin telah dipenuhi oleh dengki dan kebencian terhadap kaum muslimin karena apa yang telah mereka derita disebabkan kaum muslimin. Maksudnya, orang munafik itu sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari kota Madinah menuju Uhud ingin berperang. Kenapa? Karena orang-orang musyrik ketika di peperangan Badar kalah, maka mereka ingin balas dendam. Ini sebenarnya orang munafik tahu. Jadi tapi mereka apa? Pura-pura tidak tahu. Wa annahum qad badzalu amwalahum wa jama'u ma yaqdiruna 'alaihi min ar-rijali wal 'udad wa aqbalu fi jayshin 'azimin qasidin al-mu'minin fi baladihim mutaharriqin 'ala qitalihim faman kanat hadhihi haluhum kayfa yatasawwar yatasawwar annahu la yasiru bainahum wa bainal mu'minin qital. Karena orang-orang munafik itu mengatakan, kayaknya enggak ada perang. Kalian kan cuma ketemu aja. Nah, ini ya. Padahal mereka tahu sebenarnya akan terjadi peperangan. Setiap orang mengetahui bahwa kaum musyrikin telah dipenuhi oleh dengki dan kebencian terhadap kaum muslimin. Karena apa yang telah mereka derita disebabkan kaum muslimin itu pada peperangan Badar. Dan bahwa mereka telah mengerahkan harta benda mereka. Mereka telah mengumpulkan pasukan sekuat tenaga untuk menghancurkan kaum muslimin di negeri mereka. Lihat di sini, akibat penyelisihan terhadap Rasulullah di negeri kalah, di negeri sendiri kalah. Tetapi ketika taat kepada Rasulullah, di negeri orang malah menang. Nah, itu diketahui sebenarnya oleh orang-orang siapa? Munafik, bahwa akan terjadi peperangan. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, dan mereka telah mengumpulkan pasukan sekuat tenaga untuk menghancurkan kaum muslimin di negeri mereka dengan semangat yang menyala-nyala untuk menerangi mereka. Barang siapa yang kondisinya seperti ini, bagaimana bisa tidak tergambar bahwa tidak akan terjadi peperangan antara mereka dengan kaum muslimin? Artinya kalian ini wahai kaum munafik aneh. Orang mau benar-benar perang malah kalian menganggap bahwa tidak terjadi peperangan. Tapi ya gitu, mereka cuma cari-cari apa? Alasan agar membenarkan perkataan mereka atau kelakuan mereka tidak ikut perang. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Pian libur juga lah. Lalu lanjutkan sedikit biar selesai ini. Khususan waqad kharaja al-muslimuna min al-madinah wa barazu lahum. Hadza min al-mustahil. Terkhusus lagi bahwa kaum muslimin telah terlanjur keluar dari Madinah, yaitu meninggalkan mereka orang-orang munafik dan menghadapi mereka kaum Quraisy. Ini merupakan suatu alasan yang mustahil. Jadi alasan orang munafik tadi apa? Law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu kalian itu mau berperang, kami ikut pasti. Alah pengecut aja. Ya. Ngomong di belakang. Ngomong di depan. Itu kebiasaan orang-orang munafik. Ya. Kita lanjutkan. Qala ta'ala hum lil kufri yawma idzin aqrabu min walakinnal munafiqin dhannu anna hadzal 'udhra yaruju 'alal muslimin atau yurawaju 'alal mu'minin. Ini merupakan suatu alasan yang mustahil akan tetapi orang-orang munafik menyangka bahwa alasan tersebut melegakan kaum mukminin. Ya. Artinya cukuplah alasan tersebut sudah kita sampaikan niscaya dimaklumi oleh mereka. Tapi aneh, masa tidak tahu? Orang mau berperang tidak tahu. 700 orang pergi ke Uhud tidak tahu. Kan aneh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hum lil kufri yawma idzin aqrabu min yawma idzin ay fi tilkal hala allati taraku fiha al khuruj min al mu'min aqrabu minhum lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka pada hari itu kepada kekafiran, yaitu pada saat mereka tidak berjihad bersama kaum mukminin, lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulut mereka perkataan yang tidak terkandung dalam hati mereka. Itulah orang munafik. Mengucapkan ucapan, tetapi hati berbeda. Dan ini munafik i'tiqadi, munafik akbar. Siapa yang berkeyakinan seperti ini, maka dia kafir, keluar dari Islam. Mengucapkan Islam dengan lisannya, hatinya penuh dengan kebusukan, kekufuran. Kemudian penulis mengatakan, "Wa hadhihi khassatul munafiqin yuzhiruna bikalamihim wa fi'alihim ma yubtinuna diddahu fi qulubihim wa sarairihim." Dan inilah ciri khas orang munafik, menampakkan pada lisan dan perbuatan mereka apa yang bertentangan dengan yang ada dalam hati dan dada mereka. Itu kebiasaan orang munafik. Ya, makanya di dalam Islam sangat disanjung sikap jujur. Kalau tidak suka ya sebutkan tidak suka. Kalau itu sebuah penyimpangan maka perlu dinasihati, sebutkan nasihat tersebut. Meskipun kadang-kadang pahit diterima atau kadang-kadang ditolak, kadang-kadang dituduh pinapa ianya, ya resiko. Terutama Pak, pengalaman berdakwah ini pengalaman. Mendakwahi orang kalau untuk amar ma'ruf itu mudah diterima. Amar ma'ruf. Ya, mengajak sholat, mengajak puasa, mengajak haji, mengajak umroh, mengajak berzikir, mengajak baca Quran. Itu mudah diterima. Yang sulit itu kalau sedang nahi mungkar. Mencegah kemungkaran. Bahkan saya sempat berpikir, dulu orang-orang dinasehati sulit apabila nasihatnya berkaitan dengan bid'ah. Tapi kalau nasihatnya berkaitan jangan melakukan maksiat, seperti jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan riba, jangan main wanita, jangan memperlihatkan aurat. Dulu itu orang sangat setuju. Meskipun dia masih melakukannya tapi dia ngerasa itu salah gitu. Dia yang berjudi dinasihati, dulu itu mudah untuk menerima nasihat. Sekarang bukan hanya bid'ah yang orang ngeyel dinasihati, tetapi juga maksiat. Maksiat di zaman sekarang, jelas-jelas maksiat, masih saja tidak ditaati, masih saja ngeyel. Ya. Contoh misalkan riba. Orang dinasihati riba, dulu orang langsung nerima. Oh iya Ustaz, tapi gimana ya Ustaz? Susah untuk meninggalkan. Artinya ada semacam penerimaan. Kalau sekarang enggak. Seperti misalkan ada orang dinasihati. Saya pernah menulis pekerjaan yang hukumnya pasti haram, tapi sangat diminati. Bahkan sebagian orang tua mau anaknya bermenantu dengan orang yang bekerja dengan pekerjaan pasti haram tersebut. Pegawai bank konvensional misalnya. Haram pasti. Tidak ada diskusi di dalamnya, pasti haram itu. Karena dia termasuk yang menulis. Di zaman dulu orang menerima itu. Meskipun mungkin tidak mentaatinya, minimal menerima dulu. Tapi di zaman sekarang, sudah tidak mentaatinya, masih bemamai. Masih menyalahkan yang menasehati. Sudahlah jangan dikatakan haram. Lalu nanti, kemana orang nabung? Lalu nanti, yang mengatakan itu kan masih pakai ATM juga. Siapa yang mencatat-catat itu kalau enggak ada pegawainya? Ya itu syubhat. La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu masa kecuali yang terakhir lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang munafik seperti itu. Mengatakan dengan lisannya keislaman tetapi hatinya penuh dengan kekufuran. Kemudian Allah berfirman, inilah ciri orang khas, orang munafik. Mereka tampakkan pada lisan dan perbuatan mereka apa yang bertentangan dengan yang ada dalam hati dan dada mereka. Kemudian penulis mengatakan, di antaranya adalah perkataan mereka, "Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum." Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Fa'inahum qad 'alimu wuqu'al qital. Sesungguhnya mereka sebenarnya telah mengetahui akan terjadinya peperangan. Wa yustadallu bihadhihi al-ayati 'ala qa'idati irtikabi akhaffil mafsadatain. Yang artinya, ayat ini menjadi dalil atas sebuah kaidah melakukan kemudaratan yang lebih kecil dari kedua mudarat. Lidaf'i a'lahuma wa fi'li adnal maslahatain lil 'ajzi an a'lahuma. Yaitu untuk menolak kemudaratan yang lebih besar dan untuk melakukan kemaslahatan yang lebih kecil dari dua kemaslahatan karena ketidakmampuan melakukan kemaslahatan yang lebih besar. Li'annal munafiqin umiru an yuqatalu lid-din, an yuqatilu lid-din. Fa'in lam yaf'alu falil mudafa'ah anil 'iyal wal awtan. Karena orang munafik diperintahkan untuk berperang, ya, demi agama, dan bila mereka tidak melakukannya maka diperintahkan untuk mempertahankan keluarga dan negeri. Wallahu a'lamu bima kitumun, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Begini. Ini ada kaedah menarik. Dan ini kaedah penting. Kaedah itu adalah sebuah hukum yang umum bisa diterapkan dalam berbagai macam jenis perkara. Itu namanya kaedah. Kaedahnya berbunyi yaitu irtikabu akhaffil mafsadatain atau akhaffil madarratain. Melakukan kemudaratan yang lebih kecil dari dua kemudaratan. Misalkan, dua-duanya bahaya, tapi mana yang lebih kecil kita lakukan? Dua-duanya bahaya, mana yang lebih kecil itu yang kita lakukan. Ya, bahayanya. Di hadapan kita nih ada dua bahaya nih. Mana yang lebih kecil kira-kira bahayanya? Itu yang kita ambil. Bagaimana ceritanya kok bisa diambil kaedah seperti itu dalam cerita ini? Jadi begini, orang munafik diperintahkan untuk berperang. Berperang konsekuensinya mati. Gitu? Bahaya enggak? Mati bahaya. Maka kalian berperang konsekuensinya mati, tetapi kalian berperang konsekuensinya juga kalian akan kehilangan negara. Kalau kalian kalah, kalian konsekuensinya akan kehilangan negara. Maka berperanglah. Minimal kalian kalau tidak mau membela agama Allah, minimal kalian membela apa? Negara kalian. Nah, itu maksudnya irtikabu akhaffil madarratain. Mengerjakan kemudaratan yang lebih ringan dari dua kemudaratan. Ya, itu kaedah. Jadi kalau seandainya di hadapan kita ini ada dua perkara, dua-duanya buruk, maka ambil yang paling kecil keburukannya, yang paling ringan keburukannya. Dua-duanya buruk ya. Nah, seperti itu. Sama dalam kasus melakukan pemilihan umum. Di dalam agama Islam, yang dikenal memilih pemimpin adalah dengan cara musyawarah atau istikhlaf. Istikhlaf, pemimpin sebelumnya menunjuk kepada pemimpin setelahnya. Musyawarah, para pemuka-pemuka masyarakat berkumpul, kemudian menunjuk siapa yang menjadi pemimpin. Itu musyawarah. Ini yang dikenal mencari pemimpin. Bukan dengan cara mencari suara yang paling banyak. Makanya kita tidak melakukan itu. Tetapi ketika ada keadaan buruk, apabila kita tidak menggunakan suara tersebut, maka yang menjadi pemimpin adalah orang kafir yang diharamkan untuk menjadi pemimpin, maka pada saat itu kita mengerjakan kemudaratan yang lebih ringan dari dua mudarat. Paham ini maksudnya? Memimpin dengan cara suara yang terbanyak itu bukan dari Islam. Memilih pemimpin dengan suara terbanyak bukan dari Islam. Akan tetapi kalau seandainya tidak digunakan suaranya, maka akan digunakan oleh orang-orang kafir. Akhirnya orang kafir yang menjadi pemimpin di tengah kaum muslimin. Ini bahayanya lebih besar dibandingkan seseorang mengikuti cara pemilihan pemimpin yang tidak sesuai dengan cara Islam. Maka disitulah berlaku irtikabu akhafid dharadain. Mengerjakan kemungkinan mudarat paling kecil dibandingkan dua mudarat yang besar. Paham ini para ikhwan? Intinya kaidahnya seperti itu. Bahwa apabila ada dua bahaya di hadapan kita, maka kerjakanlah yang paling kecil. Contoh, orang di tengah padang pasir, kemudian ketulangan, apa bahasa Banjarnya? Ketulangan juga lah, ketulangan. Tidak ada apa-apa kecuali cuma ada khomer di tangan. Gak ada minum, gak ada makan. Kadang ada nasi, gasan mengganjal di olahan, dimasukkan. Kalau tidak dia minum, matinya. Maka berlaku kaidah ini. Irtikabu akhafid dharalain. Mengerjakan mudarat yang paling ringan. Minum khamar hukumnya haram. Kada diminum mati. Pilih mana pian? Hah? Ulun pilih mudah-mudahan kada kayak itu. Di tengah padang pasir kelaparan. Kalau tidak makan mati. Ya. Di samping ada bangkai babi. Nah. Maka pada saat itu mengerjakan kemungkaran yang lebih ringan dibandingkan yang selainnya. Yaitu dimakan. Kedusakin bertambah. Sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Nah, ini namanya irtikab akhafid dharalain. Diambilkan dari kisah perang Uhud. Kalian wahai orang munafik, kalau seandainya tidak mau berperang untuk membela agama Allah, maka minimal bela apa? Negara kalian. Itu lebih ringan. Lebih ringan mudaratnya bagi kalian. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian terakhir saya langsung bacakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu." Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Nah, ini kesalahan kedua orang munafik nih. Sudah pura-pura cari alasan untuk tidak ikut perang, kemudian menyalahkan orang-orang yang berperang. Coba tuh yang terbunuh ikut bersama kami di kota Madinah, niscaya tidak akan terbunuh. Nah, ini. Maksudnya mereka orang-orang munafik itu menyatukan tindakan antara tidak ikut berjihad dengan menentang dan mendustakan qada dan qadarnya Allah. Itu buruknya. Dan begitulah maksiat, Pak. ngajak kepada kawan-kawannya yang lain. Ya. Sudah tidak ikut berperang, dosa, nyari-nyari alasan nah pulang. Kemudian menyalahkan takdir. Jadi dosanya numpuk-numpuk. Ya. Mereka mengatakan, coba tuh yang mati ketika di peperangan Uhud, coba ikut kami. Lau ata'una ma qutilu. Kalau mereka taat kepada kita untuk duduk di kota Madinah, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Mereka tidak menyandarkan itu kepada apa? Takdir. Allah berfirman membantah mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fadraw, tolaklah. Maksudnya, hindarkanlah kematian itu dari dirimu jika engkau orang-orang yang beriman. Artinya kalau sudah memang takdirnya mati, pasti mati. Wa in kana 'ala al-firasy, meskipun di atas kasurnya. Kalau memang sudah takdirnya mati, pasti mati. Ya. Bahwa mereka bila menaati kalian, maka tidaklah mereka akan terbunuh. Kalian tidak akan mampu melakukan itu. Dan tidak akan bisa. Ya. Maksudnya begini, orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud, kalau mereka mentaati orang munafik untuk duduk di kota Madinah, tetapi ternyata takdir Allah mereka mati juga di kota Madinah, kira-kira orang munafik bisa menahan mereka enggak dari kematian? Enggak bisa. Tetap aja mati. Baik di peperangan Uhud mati sebagai orang-orang yang mati syahid, atau di kota Madinah mati sebagai pengecut. Tetap semuanya mati karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa seorang hamba terkadang memiliki ciri-ciri kekufuran dan keimanan, dan terkadang lebih dekat kepada salah satunya daripada kepada yang lainnya. Nah, ini hati-hati, sebagian orang memiliki ciri-ciri kekufuran, ciri-ciri kemunafikan di dalam dirinya. Alhamdulillah. Selesai kita membaca beberapa ayat sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Iya, la istihadah ma'an nas. Tidak ada istihad ketika ada nas. Ketika ada dalil tegas tidak boleh kita beristihad. Harus mengikuti dalil. Ya, selama tidak ada, ada dalil yang tegas, tidak boleh berijtihad. Makanya kan, la qiyasa ma'an nas. Tidak ada analogi dalam dalil. Kalau sudah ada dalilnya, ikuti dalilnya. Tidak boleh kita berijtihad. Karena sudah ada dalilnya. Ya, cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.